Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Para pemirsa yang dirahmati oleh subhanahu wa ta'ala, sebelum kita memperkenalkan aplikasi Quran Tadabur, kita lanjutkan sebentar ya kajian kita yang kemarin terpotong tentang kisah Nabi Isa alaihissalam. Kemarin telah kita sebutkan ya, Nabi Isa ketika digendong oleh ibunya Maryam, lantas dia berbicara di hadapan kaumnya untuk membuktikan bahwasanya ibunya suci, bahwasanya Nabi Isa bukanlah hasil dari perzinahan sebagaimana yang dipersangkakan oleh kaum Yahudi ya. Kemudian Nabi Isa berkata, wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma uba'atsu hayya. Keselamatan bagiku ketika aku lahir, ketika aku meninggal, dan ketika aku dibangkitkan. Ini sudah kita bahas kemarin. Selanjutnya Allah berfirman, dzalika Isa bin Maryam qaulal haqqi alladhi fihi yamtarun. Kata Allah, itulah Isa bin Maryam ya, perkataan hak yang mereka berselisih tentang hakikat Nabi Isa alaihissalam. Ya. Jadi fihi yamtarun, yaitu mereka berselisih tentang hakikat Nabi Isa. Yang benar adalah yang sebagaimana Allah sebutkan. Itulah qaulul haq, perkataan yang benar. Apa? Nabi Isa adalah inni abdullah atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bisalati waz zakati madumtu hayya. Jawaban Nabi Isa ketika dia berbicara dengan jawaban yang singkat menunjukkan hakikat Nabi Isa. Kita ulangi, Nabi Isa berkata apa? Inni Abdullah, aku hamba Allah. Bukan anak Allah, ya. Kemudian ataniyal kitaba wa ja'a nabiy. Aku diberikan Injil dan aku dijadikan nabi sebagaimana nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi yang lain bawa Injil, bawa kitab, ya, diangkat menjadi nabi, utusan Allah membawa firman Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa Al-Qur'an. Nabi Musa membawa Taurat, Nabi Daud membawa Zabur, Nabi Isa membawa Injil. Tidak ada bedanya Nabi Isa dengan nabi-nabi yang lain. Ya. Logikanya kalau Nabi Isa adalah Allah atau anak Allah, ya, dia akan atau dia Tuhan. Kalau dia Tuhan, dia langsung berbicara. Ya, tidak perlu dijadikan sebagai nabi, tidak perlu membawa firman Tuhan karena dia sendiri Tuhan. Maka dia langsung berbicara harusnya. Kenyataannya Nabi Isa tidak demikian. Apa bedanya Nabi Isa nabi yang lain? Sama-sama bawa kitab suci. Kalau dia seorang Tuhan, seharusnya tidak perlu bawa kitab suci, langsung aja berbicara. Ya, karena dia Tuhan yang turun ke bumi untuk berbicara. Ya. Kemudian apa? Wa awsani bi salati wa zakati, dan aku diperintahkan untuk salat dan zakat. Ini ciri hamba, salat, bayar zakat. Kalau dia Tuhan, ngapain dia salat? Kalau dia Tuhan, ngapain dia salat? Oleh karenanya, ada sebagian kawan yang masuk Islam gara-gara apa? Melihat gambar apa? Yesus apa? Pray in the garden ya. Berdoa di sebuah taman. Ya, bayangkan ada gambar seperti itu biasanya ditempel-tempel. Yesus sedang berdoa. Sekarang kalau dia Tuhan, ngapain dia berdoa? Justru dia orang berdoa kepada dia. Tatkala dia berdoa, dan itu adalah ibadah yang sangat agung, menunjukkan kebutuhan seseorang. Dia berdoa berarti dia lagi butuh. Dia minta kepada sesuatu, minta kepada Allah. Ini dalil yang sangat tegas, dia adalah seorang manusia dan bukan Tuhan. Ya, Nabi Isa berdoa. Makanya kata Nabi Isa ketika dia masih kecil berbicara, wa awsani bi salati wa zakati madumtu hayya. Allah merintahkan aku untuk salat, untuk beribadah, untuk bayar zakat selama aku masih hidup. Wa barran bil walidati, dan menjadikan aku berbakti kepada ibuku. Inilah hakikat Nabi Isa yang sesungguhnya, yang kata Allah, alladhi fihi yamtarun, yang mereka berdebat tentang hakikat Nabi Isa. Berdebat Yahudi dengan Nasara, di antara Nasara juga berdebat yang benar apa yang Allah sifatkan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma kana lillahi ayyattakhidha min waladin subhana." Tidak pantas bagi Allah untuk mengambil anak. Setelah itu Allah ucapkan subhana, maha suci Allah. Maha suci Allah dari mengambil anak. Artinya tidak pantas Allah memiliki anak ya. Kalau Allah punya anak berarti Allah butuh kepada anak, berarti Allah Tuhan menjadi berbilang, dan ini tidak pantas bagi Tuhan yang Maha Esa. Makanya Allah menutup ayatnya dengan mengatakan subhana, maha suci Allah. Artinya menyatakan Allah punya anak adalah suatu celaan, suatu cercaan, menunjukkan kekurangan Allah Subhanahu wa taala sehingga dia butuh anak. Ya, menunjukkan Tuhan berbilang, dan ini menunjukkan kekurangan Allah. Maka Allah mengatakan subhana, maha suci Allah dari punya anak. Idza qada amran fa innama yaqulu kun fayakun. Ya. Kalau Allah menetapkan suatu perkara, tinggal berkata kun fayakun. Adapun Nabi Isa lahir tanpa ayah, bukan menunjukkan dia Tuhan. Mudah bagi Allah menjadikan Nabi Isa lahir tanpa ayah. Dan itu tidak ada, berarti tidak melazimkan bahwasanya bapaknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada kaitannya, ya. Ya, enggak ada kaitannya. Oleh karenanya Allah jelaskan idza qada amran fa inna ma yakulahu kun fayakun. Jika Allah menghendaki suatu perkara, Allah hanya mengatakan jadi maka jadilah, ya. Jadi maka terjadilah. Dalam ayat yang lain kata Allah inna mathala Isa indallahi kama thali Adam. Sungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah seperti perumpamaan Adam. Ya. Adam bahkan lebih hebat, diciptakan tanpa ayah dan tanpa ibu. Adapun Nabi Isa masih ada ibunya. Ayah tanpa ayah, dan ini perkara yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Isa berkata, "Wa inna Allaha Rabbi wa Rabbukum fa'buduh." Ya, "Wa inna Rabbi wa Rabbukum fa'buduh." Sungguhnya Allah adalah Rabbku dan Rabb kalian, fa'buduh, maka sembahlah Allah. Ya. Dan ini berdalil dengan tauhid rububiyah untuk uluhiyah. Kalau Allah yang menciptakan aku dan Allah menciptakan kalian, maka dialah yang berhak untuk disembah. Innallaha rabbi wa rabbukum. Ya, Rabb Allah adalah Rabbku sebagaimana Allah adalah Rabb kalian. Fa'budu, maka sembahlah Allah. Hadza siratul mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Seakan-akan jalan-jalan selain daripada yang dijelaskan oleh Allah adalah jalan-jalan batil. Ya, yang jalan lurus inilah yang kami, yang Nabi Isa lontarkan dengan kata-katanya ketika masih kecil, dan dia berkata innallaha rabbi wa rabbukum, sungguhnya Allah adalah Rabbku dan Rabb kalian, fa'budu, sembahlah Allah. Hadza siratul mustaqim, ini jalan yang lurus. Allah berfirman setelah itu fakhtalafal ahzabu min bainihim, maka al-ahzab, kelompok-kelompok, al-ahzab jam'a dari hizb, mereka pun berselisih. Fakhtalafal ahzabu min bainihim, mereka pun berselisih. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ, maka sungguh celaka orang-orang yang kafir pada ya hari kiamat, hari yang sangat dahsyat, tatkala mereka menyaksikan hari yang sangat dahsyat. Di sini ya Allah mengatakan, Allah mengisyaratkan فَاحْتَلَفَ الْأَحْزَابُ ya, مِنْ بَيْنِهِمْ ya. Fakhtalaf al-ahzabu artinya maka celakalah ya, maka maka berselisihlah ya, al-ahzab, kelompok-kelompok di antara mereka, kelompok-kelompok di antara mereka. Secara umum yang Allah isyaratkan dalam Al-Qur'an bahwasanya Nasara terbagi menjadi tiga kelompok ya, Nasara. Terbagi menjadi tiga ahzab ya. Yang pertama yang mengatakan Isa huwa Allah ya. Isa sama dengan Allah. Isa adalah Allah. Dan ini adalah kelompok disebut dengan Ya'kubiyah ya. Ya'kubiyah. Kemudian Isa ibnullah. Isa adalah putra Allah. Dan ini adalah kelompok Nusturiyah. Ya. Nusturiyah ya. Ya'kubiyah. Kemudian Isa ya. Isa adalah apa? Salisu salasa. Isa adalah salah satu dari yang tiga. Dalam kurung Trinitas ya. Dan ini adalah kelompok dari Al-Mulkaniyah ya. Al-Mulkaniyah. Sebutkan dulu banyak orang-orang kerajaan dari Nasara yang berkeyakinan dengan Isa salisu salasa, satu daripada yang tiga ya. Ini semualah perselisihan mereka kata Allah fakhtalafal ahzabum bainihim. terjadi perselisihan di antara mereka tentang hakikat Nabi Isa alaihissalam di antara mereka. Kemudian Allah mengatakan apa? Fawailul lilladzina kafaru mimma syadi yaumin azim. Setelah itu mengatakan fawailul. Fawailul lilladzina kafaru. Mimma syadi yaumin azim. Celaka, kata Allah, celaka ya bagi orang-orang kafir. Semua mereka ini yang mengatakan Isa adalah Allah, atau Isa adalah Ibnullah, anak Allah, atau Isa satu dari yang tiga, semua ini difonis kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka datang dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu maryam." Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah adalah Nabi Isa. Ya. Kemudian yang mengatakan Isa adalah putra Allah juga sama, ya. Wa qalu takhadha ar-rahmanu walada, mereka mengatakan Allah punya anak. Allah kafirkan mereka juga. Demikian juga ayat yang lain, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Isa adalah Allah adalah satu daripada yang tiga, Trinitas. Semuanya dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya adalah masalah akidah. Ini sering saya sampaikan bahwasanya Allah mengkafirkan kaum Nasara bukan masalah perangai atau akhlak yang buruk, bukan karena mereka membunuh, bukan karena mereka merampok, bukan karena mereka membantai, bukan. Tapi karena mereka salah dalam berakidah. Bahkan Allah mengatakan fawailul lilladzina kafaru, celaka bagi orang-orang kafir, mim masyhadi yaumin azim, tatkala mereka hadir dalam hari yang sangat dahsyat, yaitu pada hari kiamat, pada hari kiamat kelak, ya. Setelah itu jadi ini peringatan, tadi Allah mengatakan maka lillahi ayat takhidami waladin, ya, bahwasanya tidak pantas Allah memiliki punya anak. Subhanah, maha suci Allah. Ini termasuk dosa yang sangat besar menganggap Allah punya anak. Ini dosa berkaitan dengan akidah. Dosa berkaitan dengan akidah. Setelah itu, Allah berfirman, asmi' bihim wa absir yawma ya'tunana. Asmi' bihim wa absir yawma ya'tunana. Yaitu, kalau kita artikan dalam bahasa yang lain, ma asma'ahum wa ma absarahum. Yaitu, mereka benar-benar melihat dan mereka benar-benar memandang, mereka benar-benar mendengar pada hari di mana mereka datang kepada kami. Bahwasanya Nabi Isa alaihissalam adalah bukan anak Allah. Ya, jadi mereka baru benar-benar sadar, mereka dengar, mereka melihat. Kapan? Kata Allah nanti. Sekarang enggak. Sekarang lakini dzalimun al-yauma fi dzalalim mubin. Kata Allah, tetapi orang-orang zalim al-yaum pada hari ini dunia, orang-orang Nasara, fi dzalalim mubin, mereka dalam kesesatan yang nyata. Makanya orang Nasara dikatakan walad dzalin. Itu ad-dhalin, orang-orang yang sesat. Mereka sesat. Mereka berakidah dengan suatu hal yang mereka tidak yakini, ya. Lihat, mereka khilaf menjadi tiga pendapat. Mengatakan Isa adalah Allah, Isa adalah putra Allah, Isa adalah satu yang tiga. Makanya Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan, kalau kau bertemu dengan orang Nasara, 10 orang, kau tanya kepada mereka tentang hakikat Nabi Isa, akan ada 11 pendapat. Akan ada 11 pendapat. Karena khilaf yang kuat di antara mereka, ya. Mereka tidak paham dengan apa yang mereka ucapkan. Apa itu maksudnya Isa adalah Allah, adalah Isa, satu dari yang tiga. Mereka tidak paham dengan apa yang mereka ucapkan. Sehingga sering mereka mengatakan, sudah, terima aja. Ya, jangan ditanya-tanya, ya. Sehingga semakin di antara mereka mendalam tentang akidah mereka, kalau dia mau jujur, dia akan semakin tidak percaya dengan agama mereka. Ya, Allah mengatakan, asmi' bihim wa absir yauma ya'tunana. Namun pada hari mereka datang kepada kami, mereka benar-benar melihat, dan mereka benar-benar mendengar, siapa sebenarnya Nabi Isa alaihissalam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, wa id qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nasi ittakhidhuni wa ummi ilaihaini min dunillah qala subhana ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik innaka antal alamul ghuyub ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ibudullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim shahidan madumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqib alaihim. Kata Allah pada hari kiamat kelak di hadapan orang-orang Nasara, wahai Isa bin Maryam, a anta qulta linnas, apakah kau berkata kepada orang-orang, ittakhidhuni wa ummi ilahaini min dunillah, jadikanlah aku dan ibuku dua tuhan selain Allah. Kau pernah menyuruh, yaitu murid-muridmu demikian, umatmu demikian. Nabi Isa mengatakan, subhanah, maha suci Allah, saya tidak pernah mengatakan demikian, ya. Aku tidak berhak mengucapkan sesuatu yang tidak benar. Ya, kata Nabi Isa, "Ma qultu lahum illa ma amartani bihi." Aku tidak pernah berkata kepada mereka kecuali apa yang kau perintahkan kepadaku. "Ani budullaha rabbi wa rabbakum." Jadikanlah Allah Tuhanku dan juga Tuhan kalian. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. "Wa kuntu alaihim syahidan madumtu fihim." Dan waktu aku masih hidup bersama mereka, aku menjadi saksi. Aku enggak pernah mengajarkan demikian dan mereka tidak pernah mengatakan demikian. "Falamma tawaffaitani," tatkala kau angkat aku, "kunta antar raqiba alaihim." Engkau yang mengawasi mereka. Mereka melakukan perubahan. Jadi, orang Nasara nanti pada hari kiamat akan terbelalak mata mereka, terbuka pendengaran mereka, dipersaksikan oleh Allah di hadapan mereka. Allah persaksikan Nabi Isa untuk mengakui bahwasanya Isa alaihi salam tidak pernah menyuruh mereka untuk menyembah Nabi Isa sama sekali. Ya. Tidak pernah sama sekali. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Lakinnadz dzalimuna al-yauma fi dzalalim mubin." Akan tetapi orang-orang sesat, orang-orang zalim pada hari ini, yaitu orang Nasara, fi dzalalim mubin, dalam kesesatan yang nyata. Kemudian Allah tutup kisah Nabi Isa alaihissalam dengan firman-Nya, "Wa anzirhum yaumal hasrati idz qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun." Dan berilah peringatan kepada mereka hari penyesalan. Allah menamakan yaumal hasrah, yaitu hari penyesalan. Ini salah satu dari nama-nama hari kiamat. Kita nama hari kiamat namanya as-sakhah, at-tammah, al-qari'ah, al-qiyamah, banyak nama-nama hari kiamat. Di antara nama-nama hari kiamat, yaumal hasrah, hari penyesalan. Idh qudiyal amru, tatkala setelah hisab, Allah telah menghisab, Allah putuskan perkara, kata Allah yaumal hasra, disitulah muncul hari penyesalan. Kenapa hari penyesalan? Karena banyak orang penyesalan yang terungkapkan pada hari tersebut. Di antaranya penyesalannya orang-orang Nasara. Ya, di antaranya penyesalan Nasara. Di antaranya penyesalan para penghuni neraka Jahannam. Mereka menyesal dengan penyesalan yang sangat dalam. Ya. Orang masuk neraka maka mereka menyesal dengan penyesalan yang sangat dalam. Dalam hadis, ya, Sahih Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhulu ahadun al-jannata illa uriya maq'adan maq'adahu minan nar. Law asa'a liyazdada syukran. Wa la yadkhulun nara ahadun illa uriya maq'adahu minal jannah law ahsana liyakuna 'alaihi hasratan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang masuk surga ketika dia masuk surga diperlihatkan, itulah tempatmu di neraka. Seandainya kau dulu berbuat buruk di dunia, kau akan tinggal di tempat tersebut. Tapi Allah selamatkan dia, maka dia pun bertambah bersyukur kepada Allah. Dan tidak seorang pun masuk neraka kecuali Allah tunjukkan, itulah tempatmu di surga. Seandainya kau dulu berbuat baik di surga, itulah istanamu di surga. Supaya apa? Agar dia semakin menyesal. Ya, menyesal kenapa dia dulu berbuat keburukan tatkala di dunia. Kemudian juga dalam hadis, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, ketika penghuni surga masuk ke dalam surga dan penghuni neraka masuk dalam neraka Jahannam. Ya. Yuja'u bil mauti yaumil qiyamati ka'annahu kabshun amlah, maka pada hari kiamat kematian didatangkan. Kematian didatangkan di hadapan penghuni neraka dan penghuni surga seakan-akan seekor domba. Fayuqafu bainal jannati wan nar. Kemudian kematian tersebut diposisikan antara di surga dan di neraka, dilihat oleh seluruh penghuni surga dan dilihat oleh seluruh penghuni neraka Jahannam. Kemudian maka dikatakan kepada penghuni surga, "Hal ta'rifuna hadza?" Wahai penghuni surga, kenalkah kalian siapa ini? Fa yashra'ibuna wa yanzurun wa yaqulun na'am hadzal maut. Para penghuni surga kemudian melihat ke atas, kemudian melihat domba tersebut, kematian yang datang dalam bentuk domba, kata mereka, "Kami kenal ya Allah, itu adalah kematian." Kemudian dikatakan kepada penghuni neraka Jahannam sama, "Hal ta'rifuna hadza?" Tahukah kau siapa ini? Fa yashra'ibuna wa yanzurun, maka mereka mengangkat kepala mereka dan mereka melihat. Mereka berkata, "Na'am hadzal maut," ini adalah kematian. "Fayu'maru bihi fayuzbah," kemudian kematian tersebut disembelih, artinya mati. Kemudian dikatakan, "Ya ahlal jannati khuludun fala maut," wahai penghuni surga, abadi, tidak ada kematian. "Wa ya ahlan nar khuludun fala maut," wahai penghuni neraka Jahannam, kekekalan, tidak ada kematian sama sekali. Kemudian Nabi bacakan ayatnya, "Wa anzirhum yaumal hasrah," berilah peringatan kepada mereka tentang hari penyesalan. Kenapa? Tatkala penghuni neraka melihat kematian disembelih oleh Allah, maka mereka menyesal dengan sejadi-jadinya. Meskipun mereka disiksa dalam neraka Jahannam, mereka masih berharap siapa tahu Allah suatu saat mengeluarkan mereka dari neraka Jahannam. Ternyata tidak, kematian disembelih dan mereka akan kekal dalam neraka Jahannam. Makanya disebutkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika melewati Kathibi Ramlin, ada semacam tumpukan pasir, gunung pasir, tiba-tiba Umar menangis. Maka ditanya, ya Amirul Mukminin, ma yubukik, apa yang buat kau menangis? Maka Umar berkata, dzakartu ahlan nar, aku ingat tentang penghuni neraka jahanam yang kekal dalam neraka jahanam. Seandainya mereka diazab bertahun-tahun sebagaimana jumlah ya butiran pasir di gunung pasir ini, masih ada kesempatan mereka untuk keluar, tetapi laisa lahum amat, tapi tidak ada penghujung bagi mereka. Walakinnahul khuludu abadan, tetapi mereka kekal dalam neraka selama-lamanya. Saat itu mereka benar-benar menyesal tentang semua kesalahan mereka tatkala di dunia. Orang-orang Nasara akan menyesal kenapa mereka dahulu menyembah manusia Nabi Isa alaihi salam. Kemudian Allah berfirman, inna nahnu narithul ardh wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un. Kami akan mewarisi bumi dan apa yang ada di atasnya, dan kepada kamilah mereka akan dikembalikan. Maksudnya para penghuni bumi akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak ada yang lagi menghuni bumi, bumi jadi milik Allah Subhanahu wa taala, dan manusia-manusia itu pun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, surat Maryam sampai pada ayat ke 40 tentang kisah Nabi Isa alaihissalam. Insyaallah kita lanjutkan esok ya, atau kesempatan berikutnya tentang Nabi Ibrahim mulai ayat 41 dan seterusnya. Ya, mungkin sampai di sini saja. Kita lengkap fatul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.